putar waktu agar aku kan selalu takkan pernah lupakanmu. Bila esok kan berlalu, ingin ku tuh putar waktu agar aku kan selalu takkan pernah, tak pernah melupakanmu. Thank you.